bersama kamu. Makin hari makin cinta sama kamu. Kau kekasihku satu-satunya di hati. Kau pujaanku satu-satunya di hati. Kesel. Kamu bikin aku kesel. Kangen. Kamu bikin aku kangen. Aku cinta sama kamu, walau kau suka bikin repot. Aku sayang sama kamu, walau kau suka bikin kesel. Aku cinta sama kamu, walau kau suka bikin repot. Aku sayang sama kamu, walau kau suka bikin kesel. Aku love kamu. Kau kekasihku satu-satunya di hati. Kau pujaanku satu-satunya di hati. Kesel. Kamu bikin aku kesel. Kangen. Kamu bikin aku kangen. Aku cinta sama kamu, walau kau suka bikin repot. Aku sayang sama kamu, walau kau suka bikin kesel. Aku cinta sama kamu, walau kau suka bikin repot. Aku sayang sama kamu, walau kau suka bikin kesel. Kayaknya aku love kamu. Aku cinta sama kamu, walau kau suka bikin.